Dan pelajaran kita, haramnya memperdebatkan Al-Quran, mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Qala syarih habidahullah, fakitabullahi jalla wa ala yujallu wa yu'azzam. Maka kitabullah, yakni Al-Quran, dimuliakan dan diagungkan. Fala yang bagi ayyadukhula fi tafsirihi wal istidlaluhi illa ahlul ilm. Maka tidak boleh masuk dalam menafsirkannya dan mentakwilkannya, beristidlal dengannya, kecuali para ulama dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, huwallazi anzal 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kepada engkau Al-Qur'an ini, padanya ayat-ayat muhkam, dan dia merupakan ummul kitab. Wal ummu hiyallati yurja'u ilaiha atau yarji'u ilaiha syai', hiya allati yarji'u ilaiha syai'u, yang sesuatu akan kembali kepadanya. Wa ukharu mutasyabihat wa nasu bidzalika qad inqasamu ila qismaini. Dalam masalah ayat-ayat mutasyabih, orang-orang pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, wahum ahlu zaygi alladzina akhadul mutasyabih, orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam hatinya, yang mereka senantiasa mengambil ayat-ayat mutasyabih. Wa tarakul muhkam biqasdit tadlil, mereka meninggalkan ayat-ayat muhkam dengan tujuan untuk menyesatkan orang. Kelompok yang kedua, wahum ahlu ar-rusukh fil ilm, orang-orang yang memiliki kekokohan dalam ilmu. Wahumul ladina yarudduna al-mutashabiha ila al-muhkam, yaitu mereka-mereka yang mengembalikan ayat-ayat mutashabih kepada ayat-ayat muhkam. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Al-muhkam wal mutasyabih, yakni semuanya, al-muhkam, ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. La ya'khuduna tarafan wa yatrukuna tarfan tsani. Maka mereka-mereka ini, para ulama yang kokoh ilmunya, tidaklah mengambil satu sisi dan meninggalkan sisi yang lain. Li'anna kalam Allah yufassiru ba'duhu ba'da, karena ucapan Allah menafsirkan sebagian yang lainnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-hadith kharaja 'ala as-sahabati wa hum yabhathuna fi ba'd al-ayati al-mushkilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini, dalam hadis ini, beliau keluar menemui para sahabat dalam keadaan sahabat, yabhathur, mereka membahas sebagian ayat-ayat mushkilah. Fawajjahahum sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada mereka. Beliau mengatakan, fala tukadzibu ba'dahu bi ba'din, maka jangan kalian saling mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Fama 'alimtum minhu faqulu, apapun yang kalian ketahui maka silakan kalian mengatakannya, menyampaikannya. Wa ma jahiltum faqiluhu ila 'alimihi, dan apa yang kalian tidak tahu maka serahkan kepada alimnya. Li'anna alladhi la yuhsinu wa la yutqinu fahum kalamul tafahma kalamillah, karena siapapun yang tidak bisa mampu dan tidak bisa itqan dalam memahami ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dakhulu fi tafsirih, maka jangan dia masuk ke dalam penafsirannya. Wa yataqawwalu 'ala Allah bi annahu arada kadza wa kadza, sambil mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan demikian dan demikian. Tapi hada khatarun azimun alaihi wa ala ghairihi, karena yang demikian ini sangat berbahaya atas dirinya dan untuk yang lainnya. Fa idza kana la ya'lamu falyatawaqqaf wa yarudda ilmahu ila alimihi subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak tahu maka hendaknya dia diam. Wa yarudda ilmahu, dan kembalikan ilmunya kepada sang yang mengetahuinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hasil anna kalam Allah azza wa jalla la yajuzul khawdu fihi illa bi ilmin wa basiratin wa ilmamin bi qawa'idin wa dawabit tafsirihi. Al hasil bahwa ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh orang masuk mendalam-dalaminya, illa bi ilmin, kecuali dengan ilmu dan basirah, wa ilmam bi qawa'idihi, dan menguasai kaidah-kaidah dan tawabit-tawabit tafsir, hukum-hukum tafsirnya. وقوله يتدارؤون في القرآن أي يتدافعون فيبدي كل واحد رأيه ويخطئ الآخر فيختلفون في تفسيره. يتدارؤون في القرآن يعني ketika itu sahabat يتدافعون فيبدي كل واحد رأيه يعني mereka saling mempertentangkan semua pihak mengunggulkan apa yang menjadi pendapat dia dan menyalahkan yang lainnya. Barakallahu fikum fa yakhtalifuna bi tafsiri, maka mereka pun berselisih dalam penafsirannya. Wa qawluhu inna ma halaka man kana qablakum, kata Rasulullah, sungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian, ai minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasara, fa harrafu at-taurata wal injila wa ghayyaru fihi ma fahalaku. Harrafu, mereka memalingkan makna-makna at-taurat dan al-injil, bahkan mereka merubah-rubahnya, menggantinya. Wagayyaru bihima, merubah-rubahnya. Bukan cuma sekedar memalingkan maknanya, memang ada yang dihilangkan, ada yang ditambah. Barakallahu fikum. Fahalaku, maka dengannya mereka binasa. Wa qawluhu darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, yakni ja'alu ba'dahu yu'aridu ba'dha. Yakni mereka mempertentangkan ayat ini seakan-akan bertentangan dengan ayat yang lainnya. Bihi di ada hulaya ta'aradu abada, di saat sebenarnya tidak ada pertentangan dalam Al-Quran, tidak akan ada terjadi saling bertentangan dalam Al-Quran. Walakin hadza yahtaju ila ilmin wa basirah, akan tetapi semua ini butuh ilmu dan basirah. Lialla yaqa hadza ta'arud al-maz'um, agar supaya orang tidak tergelincir pada atau tidak masuk pada pertentangan yang mereka sangka itu adalah pertentangan. Wallahi tidak ada pertentangan pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman, barakallahu fikum, dan kurang bagusnya niatan, sehingga nampak bahwa ayat ini bertentangan dengan ayat yang lainnya. Wallahu musta'an. وقوله وإنما نزل وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا. طيب. Sesungguhnya diturunkannya kitab Allah saling membenarkan ayat satu ayat membenarkan ayat yang lainnya ila akhiri. Wa min dzalika qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an lil haul ghairi ikhraj. Walladzina yatawaffawna minkum, sebagai contoh Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum, dan adapun orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, yakni para suami, wa yadaruna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri mereka, wasiyatan li azwajihim mata'an lil hauli ghairi ikhraj, wasiyatan li azwajihim, wasiat untuk istri-istri mereka, mata'an lil haul, yakni makanan dan segala kebutuhannya sampai satan ghairi ikhraj, dan tidak boleh keluar dari rumahnya. Wa qawlu ta'ala walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka istri-istri mereka tetap di rumahnya, yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10, 4 bulan 10 hari. Fala ayatani mukhtalifatani fi dhahir. Dua ayat ini seakan-akan bertentangan secara zahir. Wahidatun tujibul iddata sanah. Ayat yang pertama mengharuskan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya melakukan atau menjalani masa iddah 1 tahun penuh. Barakallahu fikum. Wal ukhra tujibul iddata 14 wa 10. Ayat yang kedua mewajibkan para perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Baik, fal iddatu lil wafah 14 wa 10 ayyam. 14 wa 10 ayyam, fal iddatu lil wafa 14 wa 10 ayyam. Adapun masa iddah untuk orang yang ditinggal mati, barakallahu bikum, 14 wa 10 dan 10 hari. Wa fi hadha yaqul ulama inna ayatal hawli mansukha bi ayatil 14 wa 10. para ulama mengatakan bahwa ayat yang pertama tadi, bahwa masa iddah perempuan selama satu tahun itu mansukh, sudah dihapus. Barakallahu fiik. Terus yang berlaku adalah masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Barakallahu fiik. Wa amal mata lil hauli fa hadha kana fi awwalil amri thumma nusiha. Adapun melakukan masa iddah 1 tahun untuk perempuan yang tinggal mati oleh suaminya itu di awal-awal Islam, kemudian dihapuskan. Wal Qur'anu yadkhulun nasakh. Sementara Quran kita tahu ada perkara nasikh wa mansukh. Ada yang dihapus, ada yang menghapuskan. Maka yang menghapuskan inilah yang kita amalkan. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man nasakh min ayatin aw nunsiha, na'ti bi khairin minha aw mithliha." Man nasakh min ayatin, tidaklah kami menghapuskan satu ayat aw nunsiha atau kami menjadikan kalian lupa, na'ti bi khairin minha, maka kami na'ti bi khairin minha, kami akan menjadikan atau mendatangkan sesuatu yang lebih bagus daripadanya atau sama dengannya. Barakallahu fikum. Ada ayat-ayat yang memang Allah telah hapus dan memang sudah dilupakan. Tidak ada lagi yang mengingatnya. Tapi ada juga ayat-ayat yang sudah dihapus tapi masih terhafal oleh barakallahu fikum umat ini. Seperti apa? Wa syekhu wa syekhatu farjumuhumal battah. Barakallahu fikum. Ini secara hukum sudah dihapus lafadznya, tapi barakallahu fikum hukumnya masih dijalankan. Ya, ini perempuan yang telah melakukan perzinahan, demikian juga laki-laki setelah mereka muhsan, maka hukumnya adalah hukum rajam. Tapi lafadznya sudah dihapus dari Al-Quran walaupun masih dihafal. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Nasikh wa mansukh, ada yang dihapuskan lafadznya dan dihapuskan hukumnya, ada yang dihapuskan lafadznya dan masih tetap hukumnya. Al-muhim, nasikh wa mansukh berlaku pada Al-Quran. Fala ta'arud bainal ayatain li'anna al-'amala 'ala al-ayati al-ula wa amma al-thaniya fa hiya mansukha. Barakallahu fikum. Fala ta'arud bainal ayatain, maka tidak ada pertentangan antara dua ayat ini. Li'anna al-'amala 'ala al-ayati al-ula. Mana? Baik, kelihatannya kembali. Barakallahu fikum. Atau mungkin salah cetak. Ayat yang pertama itu adalah taib mata'anil hauli ghairi ikhraj, 1 tahun penuh. Kemudian ayat kedua arba'at asyhuri wa asyara, itu yang berlaku. Barakallahu fikum. Ayat yang kedua sebagai nasikh dan yang mansukh ayat pertama. Wa bimithli qawli ta'ala kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan lil wasiyati lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Contoh yang lain, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian idza hadara ahadakumul maut, kalau datang dan dihadiri salah seorang di antara kalian oleh kematian, yakni kematian datang menjemputnya, intarka khairan, kalau dia meninggalkan khairan, khairkan di sini artinya harta benda. Barakallahu fikum. Allah menyebutkannya sebagai khairan. Al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin, maka harus ada wasiat yang diwasiatkan dia harta itu untuk kedua orang tua dan kerabat dekat dengan cara ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai hak wajib untuk ditunaikan atas orang-orang yang bertakwa. Ini hadihi biha al-amru bil wasiyati lil-walidayn. Ini perintah untuk berwasiat agar supaya kedua orang tua mendapatkan bagian dari harta warisan si mayit. Wa hiya mansukha bi ayatil mawarits. Dan ayat ini dihapus dengan ayat-ayat miras. Yani Allah telah menetapkan apa jatahnya masing-masing, bukan lagi dalam bentuk wasiat untuk orang kedua orang tua mendapatkan harta warisan, tapi dengan jatah yang telah Allah bagikan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain." Allah wasiatkan untuk kalian. Ya, Allah telah membagi pembagian harta warisan. Lidzakari mithlu hadzal unthayain, bahwa setiap anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sementara perempuan satu bagian. Fa'inkunna nisa'an fa'ukasnatayni, ini kalau anak ada dua jenis, ada laki ada perempuan. maka laki-laki mendapatkan dua bagian, satu perempuan mendapatkan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Fa in kunna nisaa, kalau anak-anak keturunan itu cuma perempuan saja, fawqatsnataini, di atas dua, yakni tiga, barakallahu fikum, dua atau tiga ke atas, falahunna thulutsa ma tarak, maka untuk mereka 2/3 dibagi sesuai dengan jumlahnya mereka. 2 kah 3 kah 4 kah 5 kah 10 kah, barakallahu fikum, maka 2/3 itu dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Wa in kanat wahidatan, akan tetapi kalau anak keturunannya itu cuma satu perempuan anak tunggal, falahan nisfu, maka dia mendapatkan separuh dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Wali abawi li kulli wahid min huma sulus, dan kedua orang tuanya yakni ibu bapaknya si mayit, min huma sulus, masing-masing mendapatkan 1/6 mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan oleh sang anak, in kana lahu walad, kalau anak tersebut memiliki keturunan. Fa illam yakul lahu waladun, kalau sang anak yang meninggal dunia ini tidak memiliki keturunan, taib, wa warithahu abawahu, dan yang mewarisnya hanya kedua orang tuanya, fali ummihi sulus, maka sang ibu mendapatkan 1/3. Barakallahu bikum. Sisanya untuk bapak. Berapa untuk bapak? 2/3. Kalau tidak ada ahli warisnya kecuali kedua ibu bapaknya. Barakallahu bikum. Nah, ini contoh. Barakallahu bikum. Bahwa dulunya wasiat harus untuk bapak dan ibu. Tapi ini sudah, kan wasiat tidak jelas berapa-berapa, kan demikian. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan berapa-berapanya, maka wasiat tidak ada lagi. Karena kata Rasulullah SAW, apa ayat hadisnya? Pala wasiat tadi waris. Inna Allah kada ata kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris. Agar apa ada makna atau yang lainnya? Ini ada di sini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kada ata kulladhi haqqin haqqahu. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan setiap orang itu haknya masing-masing. Fala wasiyata li waris, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak mendapatkan warisan secara jatah. Contohnya siapa? Barakallahu fikum. Cucu. Cucunya si mayit. Paham barakallahu fikum. Seperti ada seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak. Dan cucu. Paham barakallahu fikum. Cucu dari anak yang telah meninggal dunia. Baik. Seorang meninggal dunia, meninggalkan istri. Istri mendapat jatah. Baik, meninggalkan anak-anak. Paham barakallahu fikum. Anak-anak ini mendapatkan jatah semuanya. Baik. Ternyata di antara anak-anaknya ini ada yang telah meninggal dunia sebelumnya. Yang meninggalkan anak-anak juga. Cucunya si mayit ini. Cucu ini tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang oleh paman dan bibinya yang ada di atasnya. Yang merupakan anak langsung dari si mayit. Paham barakallahu, namanya mahjub. Baik. Sama seperti anak-anak yang lainnya. Paham? Anak-anak yang lainnya itu atau cucu-cucu yang lainnya dari anak-anak yang masih hidup ini. Ada seorang meninggal dunia, meninggalkan anak yang banyak. Baik. Semua anak ini memiliki anak dan merupakan cucu dari si mayit. Paham ini? Dan di antara anak-anak si mayit ini ada yang sudah meninggal duluan. Baik. Maka anak ini atau cucu ini tidak bisa mendapatkan harta warisan karena ayahnya sudah meninggal duluan. Baik. Maka sang si mayit ini sebelum meninggalnya dia boleh berwasiat. Kalian akan mendapatkan harta-harta warisan. Baik. Sementara cucuku kasihan, yang dari anakku yang telah meninggal dunia, mereka tidak mendapatkan jatah sama sekali. Barakallah, mereka anak-anak yatim, maka aku wasiatkan 1% dari harta warisanku. Barakallah, maka boleh mendapatkan, karena mereka tidak mendapatkan jatah. Subhanallah. Atau bibi misalnya, bibi dari ayah ibu, dia tidak mendapatkan warisan, bukan ahli waris, tapi karena sang bibi inilah yang memelihara orang ini dari sejak kecil sampai besar, dia sangat berjasa pada bibinya karena ibunya sudah meninggal duluan, bibinya yang memelihara dia dari sejak kecil. Sementara ahli waris banyak, maka dia boleh mewasiatkan untuk bibi saya taib sekian taib. Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqan haqqahu fala wasiyata lil waris fala yujma'u lil walidaini bainal mirats wal wasiyah. Maka tidak boleh dikumpulkan untuk kedua orang tua jatah warisan dan wasiat. Wa mithlu hadhihi al-istinbat wal fahm yahtaju ila ilmin wa basirah. Dan yang seperti ini, istinbat, pengambilan faedah hukum, memahami, butuh ilmu dan basirah. Wa usul tafsir tubayyin hadhihi al-qawaid, dan usul tafsir akan menerangkan kaidah-kaidah ini. Wa tuwaddihuha wa kadzalika sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam tafsirul quran wa tuwaddihuhu. Demikian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menafsirkan Al-Qur'an dan memperjelasnya. Barakallahu fiik. Karena Al-Qur'an dengan sunnah adalah sama-sama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Cuma Al-Qur'an nasnya langsung dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah redaksinya dari beliau. Dan hak ahkam yang ada padanya juga tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu level dalam masalah hukum. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Allah Rasul mengucapkan satu ucapan kecuali itulah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi hukumnya sama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan, menghalalkan, membolehkan, maka hukumnya itu sama dengan apa yang dalam Al-Qur'an, datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maka jalankan, dan apa yang dilarang oleh beliau maka hendaknya kalian meninggalkannya. Ini perintah dari Allah untuk mentaati Rasul. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah memisahkan antara apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, inshallah ila al-akhirah.